ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala untuk kita melanjutkan kembali pembacaan kitab syarah Al-Masailil Jahiliyah. Kali ini kita sampai pada intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim, permasalahan yang ke-18, yaitu penyandaran orang-orang jahiliyah kepada para nabi-nabi mereka. Bersamaan dengan itu mereka menyelisihi para nabi-nabi ini. Jadi mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut para nabi, namun kenyataannya mereka mengingkari apa yang dibawa oleh nabi-nabi itu dan menyelisihinya. Ya, tentu ini adalah sebuah kontradiksi. Ya, di satu sisi mereka mengatakan kami pengikut Nabi Musa misalnya, seperti orang-orang Yahudi menyandarkan diri mereka sebagai pengikut Nabi Musa, atau orang-orang Nasrani mengatakan kami pengikut Nabi Isa, atau sebagian kaum muslimin menyatakan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara mereka ternyata banyak menyelisihi para nabi-nabi tersebut. Orang-orang Yahudi mengaku diri mereka pengikut Nabi Musa, namun banyak menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan mereka berani untuk melakukan berbagai macam bentuk penyimpangan dan pengubahan-pengubahan terhadap kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Ya, sehingga banyak ya, ajaran-ajaran Nabi Musa yang mereka simpangkan. Termasuk juga Nasrani demikian. Ya, termasuk juga sebagian kaum muslimin yang mengaku diri mereka beriman kepada Rasulullah, namun sebagian mereka kemudian apa menyimpang dari sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu Syekh Muhammad rahimahullahu taala menyebutkan dalam permasalahan 18, tanaqudhum fil intisab, yaitu kontradiksi mereka di dalam penyandaran. Yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarka ittiba'ihi. Mereka menyandarkan kepada Nabi Allah Ibrahim bersamaan dengan mereka menampakkan tarka ittiba'ihi, ya, meninggalkan ittiba' kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menyatakan bahwa mereka itu juga mengikuti milah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi kenyataannya justru mereka lah orang-orang yang paling jauh dari milah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Agama Nabi Allah Ibrahim adalah agama yang hanif. Hanif itu artinya ya, kecondongan kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada ketauhidan. Itu makna dari al-hanif. Dan inilah ciri khas yang paling mencolok dari milah atau agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka beranggapan bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akan tetapi ya, ternyata kita dapati ajaran yang mereka anut ternyata sangat jauh dari ajaran yang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berpegang teguh dengan tauhid, sedangkan mereka ya, terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ya, beliau mengatakan, "At-tanaqudu fil intisab huwa an yantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu." Jadi kontradiksi di dalam penyandaran itu maksudnya adalah dia menyandarkan kepada sesuatu sedangkan dia dalam kondisi menyelisih sesuatu yang disandari ini. Dia mengaku dirinya adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalatu wassalam atau Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun dia menyelisihi ya, Nabi yang dinyatakan olehnya secara lisan itu sebagai Nabi yang diikuti. Ya, maka ini adalah at-tanaqud, ya, satu bentuk kontradiksi yang merupakan bagian dari tradisi jahiliyah dulu. Wa hadza intisabun batilun wa kadzibun. Ini adalah penyandaran yang batil dan dusta. Penyandaran yang batil dan dusta. Penyandaran yang batil dan dusta. Karena sesuatu itu jika dia menyandar kepada sesuatu, ya berarti dia harus apa mengikuti kepada yang disandari. Seseorang kalau dia menyandarkan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menyimpang dari sunnah ini. Baik secara lahir maupun batinnya. Wal intisabu sahih. Penyandaran yang benar huwa an yantasiba ila syai' wa yakunu muwafiqan lahu. Yaitu dengan menyandarkan kepada sesuatu dan dia muwafiqan lahu. Dan dia itu menyesuai dengan apa yang disandari. Bersesuaian dengan sesuatu yang menjadi sandarannya tersebut. فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له والبراءة من المشركين ولا يخالفه في شيء من ذلك. Orang yang menyandarkan diri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam maka dia harus bersesuaian dengan apa yang datang dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dari apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berupa apa? Yang pertama berupa tauhid. Ya, berupa tauhidullah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dikenal sebagai ahlu tauhid, ya, sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan seperti dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah berfirman tentang sifat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyriki. Allah menyebutkan sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, seorang yang patut untuk diteladani, seorang qudwah, imam, pemimpin yang patut untuk diteladani segala tindak tanduknya dan agama serta milahnya. Qanitan lillah, dia adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa mewujudkan ibadah kepada Allah, ya, segera menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hanifan, nah ini. Ibrahim itu adalah hanif, orang yang selalu cenderung kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ibrahim bukan orang yang suka di atas kesyirikan. Ibrahim itu kecenderungan hatinya, jiwanya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbukti dengan berbagai macam peristiwa yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka beliau adalah orang yang selalu menampakkan ciri khas ketauhidan yang luar biasa. Wa lam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, Allah sendiri ini menyatakan bagaimana sifat Ibrahim alaihissalatu wassalam, jauh dari kesyirikan. Allah sendiri menyatakan bahwa Ibrahim tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan orang-orang yang mengaku diri mereka mengikuti milah Ibrahim alaihissalatu wassalam dari kalangan Yahudi Nasrani, ya, mereka ternyata berkubang di dalam kesyirikan. Allah sendiri menyatakan tentang Yahudi dan Nasrani di atas kesyirikan mereka. Ya, Allah menceritakan bagaimana ya mereka itu cenderung kepada kesyirikan ini. Seperti yang paling ya, kentara adalah dari kalangan Nasrani yang menyatakan innallaha thalithu thalatha, sesungguhnya Allah itu salah satu dari tiga Tuhan yang disembah. Ya, mereka memiliki apa namanya konsep trinitas itu. Tiga dalam satu, satu terbagi menjadi tiga. Saya itu pernah Pak dulu waktu sekolah di SMP itu, kebetulan waktu itu saya di, bukan kebetulan ya, sesuai dengan takdir Allah sebenarnya. Saya itu masuk di kelas yang campur aduk di situ dengan anak-anak Nasrani. Ya, agama Nasrani. Saya baru pertama kali bersinggungan dengan anak-anak Nasrani itu waktu itu. Saya dulu punya teman Nasrani tapi enggak terlalu paham tentang agamanya dan enggak pernah ngobrol masalah agamanya. Tapi ketika sudah masuk SMP baru mulai ngobrol masalah agama. Kebetulan jejer saya itu anak Nasrani. Duduk saya itu berdampingan satu bangku itu dengan anak Nasrani. Saya tanya, bagaimana konsep ketuhanan kalian itu? Dia mengatakan, Tuhan kami itu Trinitas. Tiga dalam satu. Saya bingung, apa itu tiga dalam satu? Dia kemudian mengumpamakan, ibarat rokok. Jadi ketuhanan mereka itu diibaratkan rokok. Ibarat rokok, rokok itu kan ada tembakaunya, terus ada unsur-unsur yang kemudian ketika digabungkan itu bisa menjadi satu unsur, satu benda gitu ya, namanya rokok. Nah, itu menurut mereka sama, Tuhan Tuhan kita juga begitu. Ya, saya sampai waktu itu bingung, ya, kok bisa ya Tuhan dikiaskan dengan rokok. Sedangkan kalau dikejar terus mereka juga nggak bisa menjelaskan. Yang penting itu iman, kata mereka, dogma istilahnya. Yang penting kamu imani saja cukup, bisa masuk surga katanya begitu. Nah, semua yang dinyatakan oleh Yahudi Nasrani bahwa mereka adalah pengikut daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka ini kedustaan saja. Ya, sangat-sangat kontradiktif antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka pegangi. Padahal Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu benar-benar di atas ya, agama yang hak, yaitu agama tauhid. Kemudian juga disebutkan di sini wa ikhlasil ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wal bara'ati minal musyrikin, dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Wa la yukhalifu fi syai'in min dzalik, dan dia hendaklah tidak menyelisihinya di dalam sesuatu pun dari hal itu. Jadi kalau orang itu menyandarkan diri dengan penyandaran yang benar, maka dia tidak boleh menyelisih apa yang menjadi sesuatu yang disandarinya. Berarti kalau misalnya ada orang mengaku saya pengikut ini, pengikut itu, tapi kemudian tidak sesuai dengan yang diikuti, ya maka itu kedustaan saja. Ya, itu hanya klaim semata yang tidak berdasar. Wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim ma'a imtina'ihim min al-hajj wa istingkarihim li istiqbalil Ka'bah. Jadi di antara ya bentuk intisab yang batil itu adalah seperti penyandaran Yahudi kepada Ibrahim. Namun bersamaan dengan itu mereka orang-orang Yahudi ya, tidak melakukan haji. Padahal Nabi Allah Ibrahim mengajarkan adanya ibadah haji. Yang mana orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Arab itu masih terus mempertahankan tradisi ibadah haji ini. Ya, sampai diutusnya Rasulullah, haji tetap mereka kerjakan. Ya, namun dengan kaifiat atau manasik yang menyimpang gitu ya. Terjadi ada beberapa kebid'ahan yang tercampur aduk di dalam perbuatan atau ibadah haji yang mereka kerjakan. Ya, namun orang-orang Arab masih tetap mempertahankan tradisi ibadah haji ini. Ya, meskipun apa tata caranya menyimpang. Berbeda dengan Yahudi, mereka Yahudi merasa mereka adalah orang yang paling dekat dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi kenyataannya, mereka termasuk golongan yang enggan untuk melakukan ibadah haji. Dan mereka juga mengingkari berkiblat kepada Ka'bah. Padahal Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, mereka berdua diperintahkan oleh Allah untuk membangun bangunan Ka'bah ini sebagai kiblat kaum muslimin. Dan oleh karena itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 96 sampai 97 ini. Allah taala berfirman, "Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Makkah, yaitu Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam ini bukan makam, bukan kuburan. Sebagian orang mungkin beranggapan seperti itu. Maqam ini adalah tempat berpijaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam pada saat membangun Ka'bah. Dan dengan izin Allah, tempat pijakan semacam batu, ya batu kotak begitu, tempat pijakan itu bisa naik, bisa turun seperti kita kalau naik eskalator gitu ya, atau yang semacamnya. Untuk membantu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membangun bangunan Ka'bah pada saat itu. Dan bangunan Ka'bah itu bentuknya dulu ketika dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim itu bentuknya kayak huruf D besar. Begini, Pak. Nah, gini. Bangunannya seperti itu, huruf D besar. Namun kemudian terjadi banjir yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan bangunan Ka'bah. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy membangun kembali dengan harta-harta mereka yang mereka kumpulkan secara murni bersih dari berbagai macam pendapatan yang haram. Mereka kumpulkan uang itu bukan dari hasil prostitusi, bukan hasil perjudian, bukan hasil perampokan, ya, dan bukan hasil riba. Mereka kumpulkan benar-benar dari hasil sumber yang halal. Jadi sedikit banyak ajaran Nabi Allah Ibrahim itu masih melekat pada masyarakat Quraisy. Dan mereka masih mengagungkan sebagian ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan mengagungkan Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, karena terkumpul dari harta yang halal ini akhirnya sumbernya sangat terbatas. Sehingga uang yang terkumpul itu tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah seperti bangunan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga dibangun dengan bentuk persegi gitu ya, dengan kubus gitu, kemudian masih tersisa bagian yang melengkung begini, yang tidak tertutupi, yang kemudian sekarang kita sebut dengan istilah hijir, hijir Ismail itu. Nah, itu sebetulnya termasuk daripada bagian Ka'bah. Bagian Ka'bah. Nah, Rasulullah itu sempat pernah menginginkan untuk mengembalikan bangunan Ka'bah itu kepada bangunan seperti yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bijaksana memandang bahwa ini dikhawatirkan akan terjadi fitnah, terjadi sesuatu hal yang buruk. Ya, karena orang-orang Arab kala itu masih banyak yang baru masuk Islam gitu. Masih baru saja meninggalkan masa-masa kekufuran. Kalau ada hal-hal yang menurut mereka sesuatu yang sangat mencolok gitu ya, perubahan-perubahan itu, maka dikhawatirkan mereka akan kembali kepada kekufuran. Ya, akhirnya Rasulullah menahan diri dan kemudian membiarkan bangunan Ka'bah tetap berdiri seperti didirikan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Nah, Allah menyebutkan, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia aman. Dia aman. Yang memasuki Baitullah maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah lah ala nasi, kewajiban atas manusia untuk melakukan haji ke rumah Allah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju kepadanya. Jadi kataan sini walillah. Jadi hajjul bait, ya, melakukan haji di rumah Allah itu adalah lillah. Wajib untuk Allah Ta'ala, ala nas yang diwajibkan atas manusia, ya, man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju ke sana. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Allah lillah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, sebetulnya kita tahu bahwasanya semua ibadah itu kan harus lillah, ya. Harus lillah. Ya, tapi kenapa Allah secara khusus memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena memang ini termasuk ibadah yang besar, sehingga Allah itu sering mengingatkan, ya, kepada kita semuanya untuk benar-benar memperhatikan keikhlasan ini. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, barang siapa yang ingkar, ya, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun, maha kaya, 'anil 'alamin, dari seluruh alam, seluruh makhluknya. Kemudian wa kadzalika man yantasibu ila al-a'immatil arba'ah. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, demikian pula orang yang menyandarkan diri kepada imam-imam yang empat. Ya, seperti orang mengatakan saya bermadhab Syafi'i misalnya. Atau saya Syafi'iyah. Atau saya bermadhab Hambali, saya bermadhab Maliki dan seterusnya. Yajibu an yuwafiqahum fil i'tiqad. Maka wajib untuk menyesuai mereka di dalam keyakinan. Jadi tidak boleh kemudian kita hanya membatasi. Misalnya, ya, kita mengatakan saya ini pengikut mazhab Syafi'i, tapi hanya membatasi di dalam hal fikihnya saja. Nanti akidahnya ikut yang lain, misalnya gitu. Ikut yang lain. Ada sebagian kaum muslimin, ya, yang semacam ini. Mereka mengatakan kami mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih, tapi akidah mengikuti fulan dan fulan. Ya, ketika disampaikan, kenapa anda ikut sesama, apa, kepada Syafi'i sekalian? Bukankah, ya, kita mengikuti imam-imam yang empat ini juga dengan kita mengikuti apa yang dipegangi dalam akidah? Mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak membuat kitab secara khusus yang berkaitan dengan akidah. Jadi Imam Syafi'i tidak memiliki kitab yang sengaja disusun oleh beliau khusus membahas tentang akidah. Sehingga menurut mereka, ya, akidah tetap harus mengikuti pada ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab akidah yang sebagian mereka apa namanya beranggapan bahwa kitab-kitab yang tersebar di tengah mereka itu adalah benar-benar murni datang dari salaf, padahal terkontaminasi dengan ilmu kalam. Nah, sehingga mereka mengatakan seperti itu alasannya. Kita nggak ngikuti Syafi'i, ya, jelas, karena Syafi'i nggak punya kitab akidah. Nggak ada kitab akidah yang ditulis oleh Imam Syafi'i sehingga kemudian kita mengikutinya. Nah, tapi untuk mengikuti akidah Imam Syafi'i itu tidak harus dengan mendapati ada kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i secara khusus dalam pembahasan akidah. Kita bisa mengikuti, ya, akidahnya Imam Syafi'i melalui apa? Melalui murid-muridnya yang terdekat yang memiliki kitab yang bernafaskan akidah. Contoh misalnya Al-Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu orang yang terdekat dengan Imam Syafi'i. Bahkan beliau termasuk salah satu murid yang terkemuka. Bisa dibilang Imam Muzani itu tangan kanannya Imam Syafi'i lah, gitu. Ya, termasuk yang dekat dengan Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani, beliau ternyata didapati punya kitab yang membahas tentang akidah. Ya. Yaitu kitab yang dikenal dengan judul Syarh Sunnah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab para ulama-ulama Ahlu Sunnah yang berbicara tentang akidah, itu banyak sekali dinamakan dengan sunnah. Entah nanti ditambahi kata yang lain, gitu, syarhu sunnah, usul sunnah, ya, as-sunnah, gitu, atau i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Intinya selalu ada nama atau kata sunnah pada kitab-kitab tersebut. Kebanyakannya seperti itu. Ya. Ini menurut sebagian ulama, kenapa kok kitab-kitab berbicara mengenai akidah itu kemudian dinamakan dengan as-sunnah. Karena tidak ada di dalam pembahasan akidah itu kecuali hanya bersumber dari sunnah saja. Tidak bisa akal itu untuk dibawa ke dalam ranah ini untuk memberikan pendapat dan ijtihad. Tidak bisa. Kalau tidak ada dalilnya, tidak bisa dianalogikakan dengan yang lain. Beda kalau masalah hukum-hukum. Kalau masalah hukum-hukum ini, ya terkadang kita mendapati dalil-dalil yang terbatas, sedangkan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk dihukumi itu banyak dan luas. Sehingga di situ tentu apa? Diperlukan adanya kias, analogika dengan dalil-dalil yang ada. Sehingga di situ masuklah apa? Para imam-imam itu dalam memberikan pendapat-pendapat mereka yang bersesuaian dengan dalil. Ya, meskipun pada akhirnya kesimpulan-kesimpulan hukum mereka terkadang terjadi perbedaan sesuai dengan kadar keilmuan mereka dan cara pandang mereka dalam suatu permasalahan. Akan tetapi kalau sudah bicara mengenai akidah, maka tidak ada sedikit pun para imam-imam itu yang menurut pendapat saya ini tidak ada. Mana dalil dari Quran, mana dalil dari sunnah, maka itulah yang dipegang. Kalau tidak ada, maka tidak diyakini. Tidak termasuk bagian dari akidah. Makanya kemudian nama-nama kitab-kitab untuk akidah al-sunnah wal-jamaah, para ulama-ulama al-sunnah memberikan nama as-sunnah. Mesti ada kata sunnahnya. Ya. Karena rata-rata permasalahan i'tiqad itu perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara gaib. Yang mana perkara gaib itu tidak bisa kita terka-terka dengan akal kita, dengan pendapat-pendapat kita, ini tidak bisa. Dia murni harus apa? Dinukil dari khabar yang sahih. Dinukil dari apa? Berita-berita yang sahih dari Quran dan sunnah yang sahih. Nah, sehingga orang-orang yang menyandarkan diri kepada imam yang empat, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti akidah imam yang empat ini. Dan walillahilham, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan imam yang empat ini, semuanya berada di atas akidah al-sunnah wal-jamaah, akidah salafus soleh. Ya, meskipun ada dari seperti Imam Abu Hanifah itu sedikit pembicaraan di tengah para ulama ahli sunnah tentang masalah salah satu cabang dari akidah yang diyakini oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Namun secara umum, secara global, mereka di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Fumais atau siapa namanya, saya lupa itu. Beliau menulis buku mengumpulkan atau menukil perkataan-perkataan Al-A'imah Al-Arba'ah ini, imam yang empat ini, berkenaan dengan nukilan-nukilan mengenai akidah dari mereka, yang menunjukkan ya, kesimpulannya ya, dari nukilan-nukilan Imam Abu Hanifah dinukil perkataannya tentang misalnya tentang masalah takdir gitu ya. Kemudian nanti Imam Malik juga begitu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu ditemukan semua pernyataan mereka itu sama. Ya, di atas apa? Di atas dalil yang sahih gitu. Tidak ada pendapat-pendapat yang dimasukkan ke dalam ranah-ranah hal ini. Sehingga mereka benar-benar di atas akidah yang sama, di atas akidah yang sama. Kemudian disampaikan di sini, ya, wala yukhalifum ila i'tiqad ghairihim minal jahmiyati wal mu'tazila wal asya'ira, dan tidak menyelisihi mereka imam yang empat itu, ya, dengan apa? Dengan menuju kepada i'tiqad selain mereka, ya, meyakini keyakinan yang tidak dipijak oleh para imam yang empat ini. Seperti apa? Seperti dari Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, termasuk juga Al-Asya'irah. Ini apa namanya? Semua atau tiga golongan ini semuanya ya, tidak dipegangi akidahnya oleh imam mazhab yang empat. Tidak bisa kita katakan Imam Syafi'i itu Asy'ari. Sebagian orang-orang Asy'ari mengatakan Imam Syafi'i itu Asy'ari. Dari mana gitu? Sedangkan Imam Syafi'i sendiri lebih hidupnya lebih dulu daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu memiliki fase keyakinan yang berbeda-beda dalam perjalanan hidupnya. Sehingga kalau misalnya dikatakan Imam Syafi'i itu adalah Asy'ari, bagaimana menisbatkan sesuatu kepada orang yang belum lahir? Ya, Imam Syafi'i itu sudah meninggal, baru Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya beberapa tahun baru muncul kan? Bagaimana bisa Imam Syafi'i yang hidupnya lebih dulu disandarkan kepada Imam Asy'ari? Yang pertama begitu. Yang kedua, bagaimana bisa Imam Syafi'i disandarkan kepada Imam Asy'ari? Kalaupun seandainya itu boleh ya, disandarkan kepada yang lebih setelahnya, orang yang hidup setelahnya. Yang ternyata kemudian hidupnya itu berpindah-pindah dari fase satu fase ke fase yang berikutnya di dalam pergolakan akidah yang diyakininya. Sedangkan Imam Syafi'i tentunya tidak berjalan di atas fase seperti ini modelnya. Imam Syafi'i tidak pernah diriwayatkan dulu pernah punya pemikiran Jahmiyah misalnya atau Mu'tazilah kemudian berubah jadi Ahlus Sunnah. Tidak ada seperti ini. Sejarah tentang keyakinan akidah Imam Syafi'i tidak seperti itu. Memang sekali lagi Imam Syafi'i tidak ditemukan ya, sependek pengetahuan kami, tidak ditemukan ada kitab khusus yang beliau tulis tentang kaitannya dengan akidah. Tapi ada beberapa pendapat-pendapat beliau atau pernyataan-pernyataan beliau yang tersebar di dalam beberapa kitab yang dinukil oleh banyak para ulama yang menunjukkan bagaimana beliau di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas akidah As-Salafus Shalih. Bahkan beliau pernah mengucapkan suatu kalimat yang sangat bagus, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Yang menunjukkan bahwa beliau bukan termasuk orang-orang mutakallimin yang suka terlalu berlebihan dalam membicarakan perkara-perkara akidah. Beliau memberikan satu kalimat yang atau satu ungkapan yang cukup gitu ya. Dalam masalah akidah itu cukup imani saja seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan ya, apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya ya, sudah cukup gitu. Tidak perlu berlebih-lebihan di dalam apa? Berlebih-lebihan di dalam membicarakan, mendiskusikan tentang masalah-masalah akidah secara mendalam seperti yang kemudian dilakukan oleh orang-orang ahlul kalam. Imam Syafi'i mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah wa bima ja'anillah dan segala apa yang datang dari Allah. Termasuk yang datang dari Allah apa? Khabar, berita tentang sifat-sifat Allah. Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Ya, sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah apa? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya selesai, ya itu yang diimani oleh Imam Syafi'i. Tidak berdalam-dalam, tidak bertanya-tanya gitu ya, tentang hal itu. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Quran itu yang diyakini Imam Syafi'i, karena itulah yang dimaksudkan, yang diinginkan Allah untuk sebagai kabar tentang dirinya kepada kita semuanya. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah ya, ala ma ja'a min Rasulillah ya, di atas apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang di maksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan tentang masalah perkara gaib seperti ini, seperti ini, seperti ini, sudah diimani seperti yang dikabarkan. Terus bagaimananya hakikat yang disampaikan ini? Ya, kita enggak tahu namanya itu sesuatu yang gaib. Jadi misalnya Rasulullah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah atau tentang surga dan neraka atau tentang perkara-perkara gaib yang belum pernah kita lihat. Ya, yang harus kita lakukan apa? Ya, kita imani sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Ya, tanpa kemudian meraba-raba apa yang dimaksud oleh Rasul ini. Hakikatnya bagaimana? Tidak bisa nama sesuatu yang apa? Karena ya sesuatu yang belum pernah kita lihat. Gitu. Belum pernah kita ketahui. Karena orang itu kalau kita misalnya ya mendapati satu hal informasi yang belum pernah sama sekali kita lihat, belum pernah sama sekali kita dengar, dan belum pernah sama sekali kita ketahui hakikatnya. Kalau sampai kepada kita, Ketika kita ingin memahami hakikatnya, gitu ya, atau berusaha untuk memahami hakikatnya, maka pasti yang kita gunakan itu apa? Informasi yang masuk dalam pikiran kita, database atau al-ma'lumatus sabiqat, gitu ya, sebagian orang-orang itu menggunakan istilah ini, informasi yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Makanya kalau ada orang buta, ya, misalnya ada orang itu dia pernah sempat bisa melihat, tapi kebetulan yang dia lihat pada saat itu melihat misalnya gajah. Terus setelah itu dia buta. Jadi informasi yang ada pada dirinya, ada dalam pikirannya itu hanya gambaran gajah. Misalnya ada orang datang menyampaikan kepada dia, ya, saya kapan hari melihat sosok misalnya mobil dengan 4 roda, mobilnya bagus begini begini begini, pasti dia akan mengatakan mobil itu dengan gajah itu kira-kira seperti apa, sama enggak dengan gajah, kan begitu. Kenapa? Karena informasi yang ada di pikirannya adalah gajah, yang dia tahu hanya gajah. Dia tahu hanya gajah, atau mungkin dia baca sesuatu yang terbatas lah ya, apa yang dia lihat saja. Pasti dia akan bertanya apakah seperti ini yang dia tunjukkan itu, yang dia sebutkan itu adalah informasi-informasi yang pernah dia lihat sebelumnya, ya, yang bersifat terbatas tadi. Nah, sehingga tentu tidak bisa menggambarkan hakikat daripada sesuatu yang tidak punya dia database tentang itu. Misalnya tentang surga, surga itu keindahannya begini-begini. Kira-kira apakah sama dengan ya, negeri kita Indonesia ini yang katanya alamnya luar biasa begini-begini. Apakah seperti ini? Nah, itu database kita kan gitu ya. Pengetahuan kita tentang keindahan itu adalah alam di negeri kita ini, Indonesia ini Masya Allah. Gitu. Alamnya luar biasa, di beberapa pulau-pulau itu juga memiliki pemandangan yang bermacam-macam. Apakah surga itu seperti ini? Kan nggak bisa kita kemudian pastikan surga seperti yang kita lihat, karena ya apa namanya, surga itu belum pernah kita lihat. Sedangkan yang kita bandingkan sesuatu yang kita belum pernah lihat ini hakikatnya nggak tahu dengan sesuatu yang kita sudah pernah ketahui. Jelas ini tidak bisa menjadi perbandingan. Ya, sama dengan sebagian orang yang menolak sifat-sifat Allah yang secara lugas oleh Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa, Allah yang maha pemurah itu tinggi di atas arasnya. Maka ketika ayat ini disampaikan, ketika orang itu berusaha untuk memahami hakikatnya, maka dia akan membandingkan apa yang sudah pernah dia lihat dengan matanya, atau pernah dia dengar dengan telinganya, atau yang pernah dia ketahui hakikatnya berkenaan dengan sesuatu yang di atas sesuatu. Dia akan bandingkan itu, gitu. Paham maksudnya, Pak? Untuk memahami hakikat tadi. Nah, tentunya kan nggak mungkin akan benar, gitu kan? Kenapa? Karena Allah tidak menggambarkan hakikatnya seperti apa. Allah hanya mengabarkan tentang dirinya di atas aras. Sehingga ada sebagian orang mengatakan di atas aras itu harus menempel dengan arsnya lah, atau arsnya harusnya lebih besar daripada. Ya, kalau seperti ini ya repot ya. Pakai logika ini nggak akan ketemu, karena sesuatu yang dikabarkan oleh Allah ini sesuatu yang hakikatnya belum pernah kita lihat. Belum pernah kita lihat. Yang bisa kita pahami itu adalah Allah di atas arsy selesai. Tapi bagaimananya Allah di atas arsy ini yang Allah tidak kabarkan, bagaimananya? Terus sebagian orang mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti seperti orang duduk di atas singgasananya, harusnya singgasananya harus lebih besar karena dia adalah yang menyokong. Tidak bisa seperti ini. Padahal kita tahu bahwa ada sesuatu yang di atas itu yang tidak mesti yang bawah itu menyokong yang atas. Contohnya apa? Bumi dan langit. Langit di atas bumi, tapi apakah bumi ini yang menyokong langit? Tidak. Nah, sehingga kalau kita gunakan akal maka kita nggak akan sampai pada kebenaran, karena ya susah akal ini untuk membenarkan sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya, untuk meraba kepada hakikat yang sebenarnya tidak bisa. Nah, sehingga kembali di sini bahwa ketika seseorang menyandarkan diri kepada imam yang empat, maka dia harus menyandarkan kepada semua apa yang bersumber dari mereka. Tidak hanya dalam ranah fikih, tapi juga dalam ranah ranah akidah, ranah manhaj. Ya. Yang mereka semuanya alhamdulillah di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini masuk Isa, silakan azan dulu. Nah, kemudian al-mas'alah tut-tasi'ata asyrah. Permasalahan 19. Aibus salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihi. Jadi pencelaan kepada orang-orang saleh dengan sebab perbuatan sebagian orang-orang menyandarkan diri kepada mereka. Ya, ini adalah termasuk bentuk daripada ketidakadilan. Jadi kala orang-orang mencela orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara daripada perbuatan-perbuatan orang-orang yang menyandarkan diri kepada orang-orang saleh ini. Ya, menyandarkan diri sebagai pengikut, peneladan dan semacamnya ini. Jadi sebagai bentuk keadilan itu, seseorang itu dicela karena perbuatannya, bukan karena apa? Penyandarannya kepada yang lain. Namun ada manusia itu begitu, misalnya ada orang itu mengaku dirinya pengikut mazhab Syafi'i, tapi kemudian dia juga apa? Mengikuti aliran sufi yang menyimpang. Nah, kemudian karena dia bersikap fanatik di atas mazhab Syafi'i dalam fikih, mengesankan bahwa seakan-akan Imam Syafi'i juga seperti dirinya. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak bisa seperti ini. Atau misalnya orang menyandarkan diri kepada murid fulan. Ya, ada si A mengatakan, saya ini muridnya Ustadz fulan. Tapi si A ini tukang bohong misalnya. Tukang tipu dan seterusnya. Nah, maka tentunya gurunya tidak selayaknya untuk dicela. Oh, ini murid kamu, wahai Ustadz fulan. Tidak bisa. Ya. Karena si Ustadz ini tidak pernah mengajarkan si fulan muridnya ini untuk melakukan kedustaan, kebohongan, ya, manipulasi dan seterusnya. Tapi ini memang murni perbuatan orang yang menyandarkan diri kepada sang guru tersebut. Ada istilah mencoreng nama baik. Kamu mencoreng nama baik bapakmu, atau mencoreng nama baik gurumu, atau mencoreng nama baik alma matermu, itu sebetulnya tidak benar. Dia itu hakikatnya mencoreng nama baik dirinya sendiri. Itu yang pas itu seperti itu. Tapi sering ungkapan seperti ini kita sering gunakan. Ya, padahal seseorang itu tidak bisa disucikan oleh tempat dia belajar atau guru dia sebagai sumber mengambil ilmu darinya. Tidak bisa. Ya. Misalnya apakah setiap muridnya Ustadz Fulan itu bakalan mesti jadi orang baik? Atau lulusan pondok pesantren ABC, ma'had ABCD itu mesti jadi seorang yang baik? Karena tempat atau seseorang tidak bisa mensucikan orang yang ada di dalamnya atau orang yang berinteraksi dengannya. Tidak bisa demikian. Contoh saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika tinggal di Madinah berdakwah di tengah-tengah masyarakat Madinah, ternyata juga ada kelompok-kelompok yang munafiqun, yang mereka itu sholat di belakang Rasul, bahkan mungkin sesekali mereka duduk di majelis Rasul, bisa saja. Bahkan mereka berjihad bersama Rasul, meskipun mereka mengambil barisan yang paling belakang. Tapi mereka juga berangkat gitu. Ya, bersama rombongan kaum muslimin untuk berangkat jihad fisabilillah. Nah, sehingga kalau ada orang-orang munafik hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang ditarbiyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kemudian Rasulullah layak dicela hanya gara-gara apa? Adanya orang-orang munafik di tengah kaum muslimin yang dibina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita berani katakan Rasulullah kala itu gagal membina umat, ya, atau para sahabatnya secara keseluruhan karena masih ada orang-orang munafik. Kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Maka dikatakan di sini qathuhum fi ba'dhi shalihin fi fi'li ba'dhi al-muntasibin ilaihim ka qathil yahudi fi Isa wa qathil yahud wa nasara fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pencelaan mereka kepada sebagian orang-orang saleh disebabkan karena perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri, menyandarkan diri kepada orang-orang saleh. Seperti celaan Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena pengikut Nabi Isa melakukan penimbangan. Wa qad hil yahudi wa nasara fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pencelaan Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang celaan mereka berikan kepada Nabi karena ada pengikut-pengikut Nabi yang dirasa kurang baik yang menurut Yahudi dan Nasrani. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, qadhuhum fi shalihin bima yaf'aluhu ba'dhu al-muntasibina ilaihim min al-af'ali as-sayyi'ah. Pencelaan mereka kepada orang-orang soleh disebabkan karena perbuatan sebagian orang-orang menyandarkan diri kepada mereka berupa perbuatan yang buruk. Bayansibuna af'alal atba'i ilal matbu'in. Maka mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan pengikut kepada figur-figur yang diikuti. Atau terkadang sebagian orang akan menilai begini, nah itu pengikut-pengikut fulan, nah, rata-rata seperti itu. Oh itu pengikut-pengikut Salafi Wahabi, rata-rata orang-orangnya kayak gini-gini. Tidak bisa begitu. Ya. Termasuk juga orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim ketika melihat kaum Muslimin, ya, jangan jadikan pengikut Islam ini, kaum Muslimin ini, itu sebagai cerminan gambaran ajaran Islam, itu tidak bisa. Kalau ingin tahu Islam yang sebenarnya, jangan lihat kaum Muslimin, tapi lihat sumber ajaran Islam, Quran dan hadisnya bagaimana, dipelajari. Kan banyak orang-orang itu, ya, orang-orang kafir itu beralasan mereka tetap di atas kekufuran mereka, padahal mereka mungkin mulai simpati dengan Islam. Penyebabnya apa? Hanya gara-gara kalau saya masuk Islam nanti sama seperti fulan-fulan ini. Nanti yang suka korupsi, yang suka rata-rata dari kaum muslimin dan gitu. Nah, ini tidak bisa jadi patokan kebenaran agama itu dilihat dari apa? Pengikut-pengikut. Tapi dilihat dari sumber ajaran agamanya. Wahum minna bara'un, sedangkan mereka, ya, figur yang ditokohkan, yang diikuti, itu berlepas diri dari apa? Dari perbuatan-perbuatan buruk para pengikutnya. Kaqadahil Yahudi fi Isa bin Hira fi atba'ihi minas salibiyin wal mu'taqidina anna Allah thalithun thalatha au anna al-Masih huwa Allah au ibnullah. Seperti celaan Yahudi kepada Isa, kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, disebabkan karena penyimpangan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Nabi Isa dari kalangan salibiyin, dari kalangan orang-orang salib. Wal mu'taqidin, ya, dan orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu salah satu dari yang tiga. Ya, orang-orang Yahudi mencela, ya, Trinitas ini, gitu, mencela Trinitas ini. Dan pada akhirnya kemudian menyandarkan penyimpangan itu kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa terlepas daripada itu. Atau bahwasanya Al-Masih wallah, ya, atau Nabi Isa dicela oleh orang Yahudi karena pengikut-pengikutnya, ya, berlaku hulu kepada beliau dengan mengangkat bahwa Isa itu adalah Allah itu sendiri. Au ibnullah, atau anak anak Allah. Wa kadzalika man yaqdah fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima yaf'aluhu ba'd al-muntasibin ila dinihi min al-quburiyah wa min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij. Demikian pula orang yang mencela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diperbuat oleh sebagian orang yang menyandarkan diri kepada agamanya, ya, dari kalangan para penyembah kubur, ya, atau dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah atau Khawarij. Yang sering itu Khawarij ini, atau Syiah, Syiah ini sering juga dijadikan role model untuk menggambarkan Islam seperti ini, ajaran Muhammad seperti ini, padahal tidak begitu. Bahkan sampai digambarkan, pernah ada satu karikatur yang dibuat di Denmark itu. Seorang kafir bikin gambar tentang gambar karikatur Rasulullah yang kemudian ada bom di kepalanya atau apa. Jadi mencela Rasulullah melihat dari apa? Perilaku menyimpang para orang-orang yang mengikuti pengikut-pengikut Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah. Maka ini tidak adil, enggak fair gitu. Bukan sebuah bentuk objektivitas yang tepat. Maka kita mengatakan fanakun liman yakdhafi haula'il anbiya, kepada orang yang mencela para nabi, ya. Laisa hadza huwa dinu Musa alaihi salatu wassalam. Ya, bukanlah ini adalah agama Musa, bukan pula ini adalah agama Isa, dan bukan pula ini adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana 'inda al-atba'i inhiraf, dan apabila pada orang-orang yang mengikuti para nabi ini ada penyimpangan, fa innahu la yunsabu ilal asl, maka tidak disandarkan kepada nabinya. Wa inna ma yunsabu ila man yasduru minhu hadha syai', tapi harus disandarkan kepada dari mana kesesatan itu bermula, siapa yang mencetuskan kesesatan itu, gitu. Jangan kemudian apa, disandarkan kepada nabi-nabi ini. Fala tu'abu risalatu Musa alaihissalam bi anna al-yahud harrafu wa baddalu wa ghayyaru. Maka ya, risalah Musa alaihissalatu wassalam tidak dicela disebabkan karena Yahudi melakukan berbagai macam bentuk penyimpangan. ya, melakukan penggantian ayat-ayat, mengubah ayat-ayat Taurat dengan apa? Buatan-buatan tangan mereka sendiri, ya, menyisipkan ayat-ayat palsu di dalam kitab-kitab Taurat misalnya, di dalam kitab Tauratnya. Itu nggak mungkin kemudian perbuatan Yahudi ini menjadi alasan benar untuk kita mencela siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sedangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika mendapat kitab Taurat murni, bersih dari itu semuanya. Atau tidak disandarkan ma'inda nasara minasyirki wassalibiyya wal kufri al-qabih ila dini Isa alaihissalatu wassalam. Tidak disandarkan ya, segala apa yang bersumber dari pengikut Nabi Isa ini, orang-orang Nasrani ini, berupa kesyirikan, keyakinan mengenai Nabi Isa itu disalib ya, untuk menebus dosa-dosa manusia ini, atau kekufuran yang buruk kepada agama Isa alaihissalatu wassalam. Kita tidak bisa celah Nabi Isa alaihissalam karena pengikut-pengikutnya yang menyimpang, dan tidak pula disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh para kuburiyun, orang-orang penyembah kubur, pengagung-pengagung orang-orang yang mati, yang mana mereka menyatakan diri mereka Islam, di atas Islam. Bahkan perilaku mereka yang menyimpang itu dia anggap sebagai bagian daripada agama Islam. Atau orang-orang yang menyimpang dari kalangan Rafidhah dan Batiniyah, meskipun apa, mereka dinamakan dengan Islam. Maka Islam terlepas diri dari semua itu. Hadza la yusabu ila dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak disandarkan kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yunsabu ila nabi man ittaba'ahu wa amana bihi. Sesungguhnya yang disandarkan kepada nabi itu adalah orang yang mengikuti nabi dan mengimaninya. Yang benar-benar di atas petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disandarkan kepada orang-orang saleh, ya, man ittada bihim wa taba'ahum, orang yang mengikuti jejak mereka, ya, yang mengikuti kesalehan mereka, ini yang boleh disandarkan kepada orang-orang saleh tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surah At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan walladzina taba'uuhum. Ya, bagian ayat berikutnya Allah menyebutkan dan mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar ini dengan baik. Nah, berarti mereka boleh menyandarkan diri kepada para sahabat atau menjadi pengikut para sahabat. Makanya kalau ada orang mengatakan saya salafi, maka dia harus membuktikan betul penisbatan dirinya, penyandaran dirinya kepada as-salafus saleh itu betul atau tidak. Kalau tidak, maka itu adalah penyandaran yang batil. Tapi kalau misalnya benar, maka itu penyandaran yang benar. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna awlan nasi bi Ibrahim dan ladina taba'uhu wa hadan nabi. Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Ibrahim itu adalah orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi Allah Ibrahim dan nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang layak untuk menyandarkan diri kepada milah Ibrahim atau sebagai apa, pengikut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa kadzalika la yunsabu ila al-a'immatil arba'ah, demikian juga tidak disandarkan kepada imam yang empat. Ma'indal muntasibina ilaihi min inhirafi fil aqidati wa mukhalafatin lid dalil. Ya. Apa yang ada pada orang-orang yang menyandarkan diri kepada mereka, man inharafa fil aqidah, orang yang menyimpang dalam akidah dan menyelisih dalil. Ini ya tidak layak mengaku-ngaku apa? Syafi'iyah misalnya, atau Syafi'i, pengikut Syafi'i, tapi tidak sesuai dengan yang disandari gitu ya. Imam Syafi'i tidak seperti itu misalnya. Ya, terutama dalam masalah akidah, akidah beliau. Nah, maka ini adalah penyandaran yang batin. Nah, insyaallah untuk masalah al-isyrun, masalah yang ke-20 ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.